Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدَاعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puja syukur alhamdulillah karena pada kesempatan tahun ini kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, di mana para salafuna saleh seperti disebutkan dari ucapan Yahya Ibni Katsir, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salimni ila Ramadan, ya Allah sampaikanlah umurku bisa bertemu dengan bulan Ramadan, wasalimni fihi, dan selamatkanlah diriku untuk bisa menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Wa tasallimnihi minhu mutaqabbala. Dan terimalah dariku ya Allah dari apa yang aku amalkan. Ini menunjukkan, kata Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, bahwa para salafuna saleh mereka amat sangat rindu ketika datangnya bulan Ramadan. Bahkan sebagian salaf mereka memohon kepada Allah, seperti diriwayatkan dari Umar Ibn Abdul Aziz, 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka sudah merindukan agar Allah Ta'ala bisa menyampaikan umur mereka bertemu dengan bulan Ramadan. Ini semuanya ayuhal muslimun menunjukkan bahwa para salafuna saleh mereka orang-orang yang sangat memahami keutamaan bulan Ramadan, sehingga mereka berdoa dan memohon kepada Allah diberi umur dan bertemu dengan bulan Ramadan. Maka demikian pula kita seharusnya seorang muslim setelah diberi nikmat umur, diberi kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, agar selalu berusaha, bersungguh-sungguh mencontoh para salafuna saleh ridwanullah alaihim ajma'in, terkhusus adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari jalan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Ibnu Abbas menceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisi ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, orang yang paling banyak memberikan sedekah kebaikan kepada kaum muslimin. Maka beliau ajwadu ma yakunu, akan lebih bersemangat untuk bersikap dermawan di saat datangnya bulan Ramadan. Bahwasanya di antara apa yang dilakukan oleh beliau ialah meningkatkan sifat dermawan, suka memberikan sodakoh, memberikan infak kepada kaum muslimin. Kita tahu bahwa beliau adalah orang yang dermawan dan itu dikenal oleh umat ini. Pernah beliau menyembelih kurban 100 unta. Maka ini menunjukkan betapa semangatnya beliau mengeluarkan kebaikan-kebaikan dari harta yang dimiliki. Bahkan ketika orang Badui datang meminta kambing kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau serahkan satu lembah kambing dan orang ini pun pulang membawa kambing satu lembah dan menyampaikan kepada kaumnya, aslimu, masuk Islamlah kalian. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia bersedekah tidak khawatir terhadap kefakiran. Dakwah beliau disambut dengan baik oleh manusia ini setelah memberikan keteladanan terbaik, yakni memberikan sifat dermawan. Maka oleh karena itulah dermawan, suka memberi adalah sifat Allah. Innallaha jawad yuhibbul jud. Allah itu maha pemberi. Yuhibbul jud, dan mencintai orang yang suka memberi. Maka oleh karena itu orang yang saum, sungguhnya dia sedang mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhkan dirinya dari nerakanya Allah. Telah datang hadis Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fattaqun nar walau bisyikki tamratin. Jagalah wajah Anda walaupun sekedar sedekah, separuh dari sebutir kurma. Ma'asyiral muslimin, apalah nilainya satu butir kurma, apalagi kalau diparoh sebagian untuk sendiri dan sebagiannya untuk orang lain. Maka sesungguhnya nilai sedekah kita, kalau itu ikhlas dan di jalan Allah, maka itu menjadi sebab terhalangnya wajah kita dari api neraka. Apalagi di saat datangnya bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keistimewaan tersendiri. Sebagaimana hadis, man afthara sha'iman falahu mislu ajri sha'im min ghairi ayyan qusa syai'un. Siapa saja yang memberikan makanan untuk berbuka, as-sha'imi, orang yang melakukan saum, kita memiliki beberapa makanan, kita masak lalu sebagian kita serahkan kepada orang lain dalam rangka untuk membatalkan puasanya, untuk berbuka. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falahu mislu ajru sha'imi. Maka orang yang bersedekah, berinfak tadi mendapatkan pahala seperti pahala orang yang menjalankan saum. Min ghairi ayyan qusa min ajri shaimi syai'un, tanpa mengurangi pahala orang yang puasa itu sedikit pun. Faya ibadallah, kalau seperti ini keistimewaannya, Maka sesungguhnya seorang yang memiliki kemampuan harta untuk selalu berusaha bersungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, terkhusus pada bulan Ramadan, memperbanyak amal kebaikan. Kita tidak tahu apakah bulan tahun depan Allah akan memberikan umur, kesempatan kita beramal baik, mengeluarkan sebagian harta-harta kita. Apalagi kita tidak tahu yang namanya harta kadang datang, kadang pergi. Kita pun tidak tahu apakah bulan depan, bulan berikutnya harta masih ada di tangan kita, atau malah justru kemudian harta itu meninggalkan diri kita dalam kondisi kita tidak mampu mengeluarkan sodakoh-sodakoh karena kita sudah tidak memiliki harta. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah diantara kesemangatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat datangnya bulan Ramadan, meningkatkan kualitas dalam bersedekah dan dalam mengeluarkan sebagian harta yang dimilikinya. Kemudian yang kedua, di antara apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa kana Jibrilu yalqahu kulla lailatin fi kulli Ramadan fayudarisuhul Qur'ana. Kata Ibnu Abbas, adalah malaikat Jibril pada setiap malam-malam bulan Ramadan itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayudarisuhul Qur'ana, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mentadarus Al-Qur'an. Ya. Dan inilah di antara bagian yang penting di saat datangnya bulan Ramadan, kita berusaha mencontoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada setiap malam-malam bulan Ramadan mentadarus Al-Qur'an. Maka pada malam yang kedua ini barangkali kita belum sempat membuka Al-Quran kita, maka kesempatan masih panjang insya Allah. Kita berusaha untuk memulai paling tidak, mengawali membaca Al-Quran dari diri kita. Kemudian kita ajak istri-istri kita dan anak-anak kita. Kita baca di dalam rumah-rumah kita ataupun di dalam rumahnya Allah Azza wa Jalla. Maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentadarus Al-Qur'an pada setiap bulan Ramadan, dan kita tahu keutamaan daripada membaca Al-Qur'an. Apalagi kita tahu bahwasanya pahala itu akan dilipat gandakan oleh Allah karena beberapa sebab. Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, ada tiga sebab yang menyebabkan Allah Ta'ala melipat gandakan sebuah amal soleh. Yang pertama yaitu syaraful makani. Karena ibadah tersebut dilakukan di tempat yang istimewa. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan tentang orang yang sholat di masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilipatkan menjadi 1000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid-masjid selain Masjidil Haram. Ya. Ini kenapa ma'asyiral muslimin? Karena sebab Masjidil Haram memiliki keistimewaan tersendiri di sisi Allah. Maka oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh mentadarus Al-Quran di saat bulan Ramadan, merupakan bulan yang istimewa. Yang kedua, kadang sebuah amalan itu dilipat gandakan oleh Allah karena sebab syarafuz zaman, karena waktu yang memiliki keistimewaan. Ma'asyiral muslimin, sebagaimana bulan Ramadan merupakan bulan yang Allah Ta'ala berikan banyak keutamaan. Telah datang dalam sebuah hadis bahwasanya dalam riwayat Imam Ahmad wa Tirmidzi dan Rasulullah SAW bersabda bahwasanya qad ja'akum syahrun mubarakun, telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan barokah. Iya. Kataballahu lahu siyamahu, telah Allah wajibkan puasanya. Fihi tuftahu abwabul jannah, pada bulan Ramadan ini dibuka oleh Allah pintu-pintu jannah. Wa tughlaqu abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu jahim. Wa tahullu syayatin, dan dibelenggu para pembesar setan-setan yang paling durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin, dan pada bulan Ramadan ada satu malam yang nilainya ibadah yang dilakukan pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian beliau mengatakan, man hurima khairaha faqad hurima, siapa saja yang Allah haramkan, orang tersebut mendapatkan kebaikan-kebaikannya, faqad hurim, sungguh dia tidak bisa mendapatkannya. Ma'asyiral muslimin. Sehingga hanya orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan keistimewaan bulan Ramadan ini. Man hurrima khairaha faqad hurim. Kesempatan yang banyak dari kebaikan dibuka oleh Allah. Setan-setan sudah dibelenggu. Sungguh ini kesempatan orang mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh ini merupakan pintu-pintu kemudahan yang Allah buka untuk kita. Namun kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah kita termasuk golongan orang yang bersungguh-sungguh mengejar ampunan pahala yang Allah janjikan tadi, atau malah sebaliknya kita banyak mendapatkan penghalang-penghalang. Sehingga kebaikan dan kemuliaan bulan Ramadan itu kita tidak mampu mengejar keutamaannya. Maka membaca Al-Quran di bulan Ramadan adalah kesempatan yang Allah Ta'ala telah buka. Setan-setan yang paling durhaka telah dibelenggu. Dan kita melihat saudara-saudara kita pun bersemangat qiyamul lail, qiyamul ramadhan, qiraatul quran. Kita dibantu oleh saudara kita untuk bersemangat. Namun sudahkah kita diberi oleh Allah kemudahan untuk mengejar kebaikan-kebaikan tadi? Kembali kepada apa yang dikhabarkan oleh beliau, man hurima khairaha faqad hurima. Maka kita mohon kepada Allah kemudahan-kemudahannya. Kemudian yang ketiga, kata Ibnu Rajab Al-Hanbali, sebuah amalan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala karena sebab syaraful amili, kemuliaan orang yang beramal soleh. Ya. Kita tahu ayuhan nas, orang semakin ikhlas semakin akan besar pahalanya. Semakin berkurang keikhlasannya, akan semakin berkurang pula kebaikan dan barokahnya. Ya. Maka orang yang saum adalah orang yang semata-mata mengharap wajah Allah. Amma saum fa innahu li wa ana ajsi'u bihi. Adapun yang namanya puasa itu ibadah yang langsung denganku, maka akulah yang akan membalasnya. Sehingga puasa adalah ibadah yang di situ sulit bagi seorang untuk melakukannya dengan riya kepada manusia. Karena itu sudah kaitannya dengan ketakwaan seorang hamba, keikhlasan seorang hamba kepada Allah Ta'ala langsung. Sehingga semakin seorang itu didukung oleh keikhlasannya dan kesemangatannya, maka Allah Ta'ala akan memberikan kebaikan-kebaikan. Maka marilah ma'asyiral muslimin, Bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Kita gunakan kesempatan kita untuk mentadarus Al-Quran. Kita membaca ataupun mendengarkan atau mengkaji ayat-ayat Al-Quran, memahami ayat per ayat dari Al-Quran, baik itu yang namanya kuliah subuh, baik itu yang namanya mungkin kultum atau yang sejenisnya, ayat-ayat Allah Ta'ala, hadis-hadis Rasulullah SAW kita pelajari dalam rangka untuk semakin meningkatkan mutu ketakwaan kita kepada Allah dengan kita semakin bersemangat menuju ampunan dan surganya Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan dan surganya Allah yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Surganya Allah itu disiapkan bagi orang-orang yang mereka bertakwa. Maka semakin kita bersungguh-sungguh menjaga ibadah kepada Allah, maka semakin akan memperbaiki, mentarbiah diri kita, semakin menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin, Al-Quran yang sudah ada di hadapan kita, kita berusaha untuk membacanya ayat per ayat. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca Al-Quran, falahu, maka bagi dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsaliha. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kalinya. Wala aqulu lakum alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan kalau orang sedang membaca alif lam mim itu berarti sedang membaca satu huruf, tidak. Alif harfun, wal lam harfun, wal mim harfun. Kalau orang sedang membaca alif lam mim berarti 30 hasanah dia telah dapatkan. Waktu yang pendek untuk membaca alif lam mim. Tidak habis waktu sampai setengah jam. Naam. Lalu bagaimana kalau kita mampu membaca surat Al-Baqarah separuh juz atau separuh daripada halaman misalkan dalam satu hari? Itu sudah cukup sebagai tabungan kebaikan dalam rangka kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita melihat para salaf, sebagian di antara mereka mengkhatamkan Al-Quran dalam satu pekan. Sebagian mereka mengkhatamkan Quran 10 hari. Sebagian mereka mengkhatamkan kurang daripada itu. Karena ini menunjukkan keinginan mereka mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pada tahun yang lalu mungkin kita belum sempat mengkhatamkan bacaan Al-Quran kita, mentadarus Al-Quran, maka marilah pada tahun ini kita berusaha berdoa kepada Allah dan bersungguh-sungguh menyempatkan waktu-waktu sisa yang ada dari kegiatan-kegiatan kita untuk selalu berusaha membaca Al-Quran sebagai bulan yang istimewa yang Allah telah turunkan pada bulan ini, Al-Quran, sehingga Allah Ta'ala akan menjadikan kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari bulan Ramadan. Inilah muqaddimah yang semoga Allah Ta'ala memberikan barokah pada umur kita dimanapun kita berada. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.